Kita goyang-goyang bareng lagi, kita seru-seruan bareng lagi ya. Tepuk-tepuk yuk. Siapa yang sukanya jaran goyang? Barengan connect, kita goyang bareng-bareng lagi. Tepuk-tepuk yuk. Let's go. lagunya ya. Yang hafal kita nyanyi bareng-bareng. Ya. Bebasan nunggu moto. Kanan ya. Yeah. wong lanang liya. Buat cah kerja semuanya ya. Sudah ketemu paketnya tapi. Spesial untuk Reader seluruh Indonesia. Hatiku rasa eloro, nyawang kowe rapi rohong liyo. Nangis kete eloku, remo ajo rosoku, kowe tego ninggal aku. Opo iki wes salane.